ternyata cuma tembaga. Putih aku sangka sutra, hanya pembungkus belaka. Ibarat tebu, itulah cintamu. Habis manisnya, sebahnya dibuang. Mungkin memang nak